A'udzubillah minasyaitonir rajim. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلهن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون قال الإمام المفسر سعد رحمه الله لما أراد الله أن يخرج يوسف من السجن فقال الله سبحانه وتعالى menginginkan kepada Nabiullah Yusuf untuk keluar dari penjara Arallahul mulka أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة الذي تأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يدي يوسف ويظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية والذي رآها لارتباط مصالحها به وذلك أنه رأى رؤيا هالته فجمع لها علماء قومه وذو الرعي منهم وقال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يابسات Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada Nabi Yusuf untuk keluar dari penjara, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mimpi yang sangat menakjubkan kepada sang raja ketika itu. Alladzi tawiluha, yang mana mimpi tersebut takwilnya yatanawal jami'al ummah, diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di situ. Silakan yang bisa silakan liyakun ta'wilu ala yadi Yusuf, sehingga ujung-ujungnya ta'wilnya tersebut akan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dengan demikian akan nampaklah keutamaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan keutamaan ilmunya Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga diangkat kedudukannya baik di dunia maupun di akhirat. Wa min at-taqadir al-munasabah, dan di antara takdir-takdir yang berkaitan, sesungguhnya yang namanya raja itu biasanya kaitannya dengan masyarakat, dengan kaumnya, dengan masyarakatnya. Huwallazi ra'aha, maka rajalah yang bermimpi dengan mimpi itu yang kaitannya dengan maslahat masyarakat yang dipimpinnya. Artinya ada hubungannya, ada kaitannya, ada maslahatnya di situ. Wa dzalika anna ru'ya halathu jama'alaha ulama qaumi wa zawir ra'i. Yang demikian itu karena sang raja bermimpi dengan mimpi tentang masalah nam yang mencengangkan, yang menakutkan dirinya. Maka sang raja mengumpulkan para ulama kaumnya ketika itu, wadawir rai, orang-orang yang cerdas, yang cendikia ketika itu di zamannya. Seraya raja berkata, ini ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'an ijaf. Sesungguhnya aku melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Ya. Bisa memakan 7 sapi yang kurus. Sab'a min al-baqarat. Wa hadha min al-ajab. Ini merupakan keajaiban, kok bisa? Kenapa bisa seperti itu? Menakutkan. Ada minal ajab, minal ajab, minal ajab, minal ajab. Ada sabal ijab al-hazirat allati saqatat quwwatuhunna. Sapi-sapi yang kurus, yang sudah enggak ada daging lagi, sudah lemah. Ya qurun sab'a siman allazi kunna nihayatun fil quwwah. Dimakan oleh 7 sapi yang gemuk-gemuk. Kok bisa? Ini menakutkan, ada apa? Akan ada peristiwa apa terhadap diriku dan terhadap rakyatku? Dikumpulkanlah seluruh para ulama di zamannya, para cendekiawan di zamannya, orang-orang yang pintar di zamannya, dikumpulkan seluruhnya. Wa ra'aitu sab'a sumbulatin khudrin yaquluna sab'a sumbulatin yabisat. Dan aku melihat di dalam mimpiku ada 7 sumbulat, gudang gandum, ya, gudangnya, gudang dari makanan seluruhnya, memakan 7, ya. Nah, tempat itu bukan gudang apa, sumbulat itu tempat, yakni sawah, memakan yang kering. 7 sawah yang kering. Ya kuluna sab'a sumbulat. Ya bisat. Ya, semuanya yang kering. Tadi 7 sapi yang gemuk memakan 7 sapi yang kurus. Ini 7 ladang, ya. 7 ladang memakan 7 ladang yang gemuk, yang besar, ya, memakan yang hijau, yang bagus, memakan 7 ladang yang kering. Maka sang raja juga bingung, ini tawilnya apa, tafsir mimpinya apa. Dikumpulkanlah oleh sang raja untuk mengetahui takwilnya apa. Ya ayuhal malak, wahai sekalian manusia, aftuni fi ru'yai, berikanlah fatwa, keterangan, pencerahan, tafsir tentang perkara ini di dalam mimpiku. Lana ta'bir al-jami' wahidun wa ta'wilu syai'un wahid. Karena mentabirnya dari seluruh peristiwa yang ada di dalam mimpi ini satu. Ta'wilnya juga satu. In kuntum liru'ya ta'burun. Kalaulah seandainya kalian benar-benar bisa menafsirkan mimpi, menafsirkan, mentakbir ru'ya mimpi. Fatahayyaru walam ya'rifu laha wajhan. Maka manusia, orang-orang yang pintar yang ada di situ, ulamanya juga bimbang, ya, bingung. Mereka tidak mengetahui apa ini dari takwilnya, apa ini dari tafsirnya, dari tabir mimpinya apa, tidak paham. Makanya mereka mengatakan, kalau ada itu ahlam, mimpi-mimpi biasa, tidak ada. Ya, cuma kebawa pikiran saja sang raja. Tidak ada apa-apa itu. Ahlamun laha silalaha, enggak ada hasilnya. Mimpi-mimpi kosong. Walalah ta'wil. Dan tidak ada ta'wil dalam hal ini. Karena mereka enggak tahu. Bimbang, bingung. Enggak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa. Nah, maka nanti akan dikembalikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam tawilnya, mimpinya, karena Nabi Yusuf adalah orang yang faham tentang tabir mimpi di zamannya ketika itu. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin.